الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، belum kita lanjutkan ke bahagian yang berikutnya. Kita membaca terlebih dahulu syair-syair yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif: kullu at-ta'ami muhallalun illa alladhi ya'tika mansusan ma'at-tibyani. Setiap makanan hukum asalnya adalah halal, kecuali yang telah datang kepadamu nas dengan penjelasan tentang tidak diperbolehkannya. Makhnuqatun mauqudatun ma'maitatin wa natihatin ma'akli sab'in jani. Hewan-hewan yang diharamkan, yang tercekik, dan mauqudah yang dipukul mati, ataukah yang tertabrak, dan demikian pula bangkai, dan yang ditanduk oleh lawannya, demikian pula yang telah dimakan oleh binatang buas. Zatut taraddi wallati ma dhukiyat wadamun wa khinzirun huma syarrani. Demikian pula yang jatuh dari atas, al-mutaraddiyah, dan hewan yang belum disembelih. Demikian pula darah dan babi, keduanya adalah jahat. Jallalatun ma'kulli dhinabin siwa dhabu'in wa dhatu makhalibit tirani. Hewan jalalah juga diharamkan, kecuali apabila dia ditahan untuk memakan yang bukan najis beberapa lama, maka telah menjadi halal dan tidak lagi dikatakan sebagai jalalah. Demikian pula hewan yang memiliki taring, yang dia menyerang mangsanya dengan taring dari binatang buas, kecuali dhabu'. Sudah ada yang tahu ya kawan, ini hewan apa namanya? Ada yang tahu apa namanya di Indonesia ini? Nah, kamus, ada yang punya kamus? Ya, Allahu a'lam. Ad-dhabu' yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa saydun wa yuj'alu fihi kabshun idza sadahu al-muhrim. Ada sebab yang memahami makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ad-dhabu, lalu beliau dia adalah buruan, wa yuj'alu fihi kabshun, dan dijadikan padanya kabish idza sadahul muhrim, apabila seorang muhrim berburu dengannya. Maksudnya apa? Bahwa hewan ad-dhabu ini termasuk buruan daratan, sehingga kalaulah seorang muhrim berburu dan memburu hewan ad-dhabu ini, maka dia harus membayar dam Dia harus membayar dam, yaitu kabsh, karena dia telah melanggar. Seorang muhrim selama dia berihram tidak diperbolehkan bagi dia untuk berburu. Nah, maka tatkala ad-dhabu ini termasuk buruan, maka apabila ada seorang muhrim yang berburu dengannya, maka dia harus membayar ad-dam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa dhatu makhalib at-tayran, dan yang memiliki cakar, yang dia menyerang dengannya, menyerang mangsanya dengan menggunakan cakar tersebut. Maka keluar dari qaid ini hewan-hewan yang memiliki cakar tapi tidak menyerang. Ya, tidak menyerang dengannya. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam bab al-at'imah wal-ashribah, tentang makanan-makanan dan jenis minuman-minuman. Qala al-muallifu hafizahullah asy-syarh harramati aidan al-himarul ahli. Termasuk di antara hewan-hewan yang diharamkan, al-himarul ahli, yaitu keledai yang jinak. Keledai jinak. Nah, ini diharamkan berdasarkan nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lima tawatar anhu alaihi salatu wassalam fi sahihain. Berdasarkan yang telah mutawatir diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim wa ghairihima. Dan selainnya. An jama'atin minas sahabati minhum Aliyun wa ibnu Umar wa Jabirun. Dari segolongan dari para sahabat, di antara mereka Ali, ibnu Umar dan Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an akli luhumil humril ahliya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang dari memakan daging dari keledai jinak. Al-humurul ahliya. Naam, keledai piaraan, keledai jinak. Maka yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keledai jinak. Tapi kalau al-himarul wahsyi, yang liar dan asalnya liar, maka yang demikian ini diperbolehkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita makan al-khail, makan kuda, dan telah dimakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula zebra dan yang semisalnya. Itu ahli ilm. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Wa ammal baghal. Nah, permasalahan yang baru, bagaimana dengan al-baghal? Al-baghal ini, ya, hewan cak dari kuda dan keledai. Lahirlah al-baghal. Nah, dari al-himarul ahli, ya, peranakan dari keledai piaraan, keledai yang jinak, dengan kuda. Dari satu sisi dilihat ada keharamannya. Dari sisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan al-himar al-ahli. Akan tetapi dari sisi yang lain ada halalnya. Karena dia berasal dari dua keturunan. Falahu tawalludun minal himar alladhi huwa muharram. Maka hewan ini, ya, memiliki keturunan dari keledai yang diharamkan itu. Nah, wa jumhur ahli al-ilm ala tahrimil bighal wa huwa sahihu lima qaddamna. Dan jumhur para ulama juga mengharamkan al-baghal, ya, karena dilihat pada janibut tahrim, ya, apabila bercampur antara yang halal dan yang haram dibawa kepada yang haram, dan ini tentunya lebih ahwat, ya, lebih berhati-hati. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih dan dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan dan para ulama yang lainnya. Naam. Maka berarti yang diharamkan adalah al-himarul ahli wa ma tawallada minhu. Dan yang menjadi keturunan, peranakan dari al-himar al-ahli tersebut. Thumma khatamtu bahthal at'imati bitahrimi kulli dhi darar, tentang makanan ini dengan mengharamkan segala sesuatu yang memudaratkan. Wa hiya qa'idatun azimatun min qawa'idi syara', dan ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syara'. Falladhi yahsulu ad-darar mahrumu aklu, maka yang menyebabkan kemudaratan darinya diharamkan bagi seorang untuk memakannya. Lima rawahu ibnu Majah an ibni Abbasin, berdasarkan telah diriwayatkan oleh ibnu Majah dari ibnu Abbas qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Walahu turukun ukhra wa riwayatun tashhadu bi sihhati, hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain dan riwayat yang menguatkan dan menunjukkan kesahihan hadis ini. Wa yandariju tahtahu tahrimud dukhan, dan termasuk pula di antara perkara yang memudaratkan diharamkannya rokok, ya, karena memudaratkan. Maka dengan dalil ini saya sudah cukup untuk menunjukkan keharamannya at-tadkhin, seorang yang merokok. Wa aklu zujaji, makan kaca. Wal at'imatil fasida, dan memakan makanan-makanan yang rusak ataukah yang merusak, yang memudaratkan. Wa ma asbahahu, dan yang semisalnya. Jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, ini berkenaan tentang permasalahan yang berhubungan dengan at'imah, hewan-hewan yang dihalalkan dan hewan-hewan yang diharamkan. Asal hukum hewan tersebut adalah halal, kecil dalil yang menunjukkan keharamannya. Kesimpulannya, kita bisa membagi dan mengklasifikasi di dalam syariat tersebut. Di antara hewan yang diharamkan adalah yang telah disebutkan nas sharih tentangnya. Secara nas disebutkan bahwa ini diharamkan. Ya. Kenapa? Kum. Ta'alum. Naam. Yang pertama, yang terdapat padanya nas sharih, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-himarul ahli. Himar, keledai yang jinak, telah disebutkan nasnya. Yang kedua, yang memiliki taring dari binatang buas. Nah, segala sesuatu yang memiliki taring kecuali yang telah dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama masukkan padanya al-asad, singa, macan, harimau, ya, anjing, termasuk pula diantaranya kucing. Yang ketiga, zu makhlab, taring, yang memiliki cakar dari burung-burung, dari hewan-hewan yang mereka memangsa ataukah menyerang mangsanya dengan menggunakan kuku mereka. Di antaranya, Mada Ikhwan, Raja Wali, Elang, ya, dan yang semisalnya. Yang keempat, hewan yang memakan bangkai, yang memang makanan mereka adalah bangkai. Ya, dan kebanyakan yang mereka konsumsi adalah bangkai. Nah, senang makan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nah, termasuk pula diantaranya jallalah. Maka ini pun tidak diperbolehkan sampai hilang sifat tersebut. Ada burung yang disebutkan para ulama namanya ak-ak. Ya, wallahu alam. Ya, burung ini tidak terlalu besar dan juga tidak pula terlalu kecil. Kebiasaan dia makan bangkai. Naam, namanya burung al-aq'aq. Naam. Dan juga yang ke berapa ya, ikhwan? Yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Ya, ma yustakhbath. Apa-apa yang khabith. Inna Allah Azza wa Jalla harrama 'alaikum al-khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita segala sesuatu yang jelek. Khabith. Naam. Nah, segala sesuatu yang khabith diharamkan. Ya, termasuk diantaranya ular. Demikian pula kalajengking dan yang jorok-jorok, kecoa dan yang semisalnya. Nah, ya, ini termasuk khabithah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah bersepakat bahwa makan ular dan makan kalajengking hukumnya haram. Sepakat para ulama. Ya, barang siapa yang memakannya dan menganggap itu halal, kata beliau, ustutiba. Harus diminta taubatnya. Harus diminta taubatnya. Dan barang siapa yang meyakini, ya, barang siapa yang meyakini itu haram, tapi dia memakannya, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke-6, hewan-hewan yang telah disebutkan di dalam nas larangan untuk membunuhnya. Dan hewan-hewan yang disebutkan di dalam nas perintah untuk membunuhnya. Kedua macam ini juga dilarang. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakannya. Yaitu hewan yang diperintah untuk membunuhnya dan hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya. Yang diperintah untuk membunuhnya seperti hadis Aisyah terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram." Bahwa ada 5 hewan termasuk dari kefasikan. Hewan-hewan yang fasik karena selalu merusak. Yang 5 macam hewan ini boleh dibunuh baik di tempat-tempat yang halal maupun di haram. Yang pertama al-hayyah, ular. Yang kedua al-ghurab. Apa? Burung apa namanya, kawan? Hah? Gagak. Nah. Burung gagak. Dalam riwayat yang lain al-ghurabul abqa. Gagak yang memiliki putih di bagian punggungnya. Akan tapi para ulama membawa kepada gagak secara umum, tidak diperbolehkan. Yang ketiga al-fa'rah. Tikus. Ya. Yang keempat wal kalbul aqur. Yaitu hewan yang memangsa dengan taringnya, yaitu hewan yang buas. Ya, binatang buas. Wal hada'ah. Hada'ah sejenis burung yang mungkin kita bisa menyebut elang atau rajawali yang semisalnya. 5 ini diperbolehkan apabila seorang mendapatkannya di al-haram al-makki atau al-haram al-madani, boleh mereka itu membunuh. 5 macam ini. Nah, diperintahkan yang bunuh tidak menunjukkan tidak diperbolehkannya kita makannya karena termasuk dari al-khaba'ith. Karena khabithnya, fasiknya, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, jenis yang lain, ya, yang diperintahkan untuk membunuh dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-wazagh, ya, apa namanya kawan? Tokek, tahu tokek? Nah, juga diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, apakah al-wazagh itu bisa dimaknakan cecak? Nah, ini butuh pembahasan. Ini butuh pembahasan sebab termasuk diantara oleh para ulama memiliki racun. Nah, dan ini wallahu alam apakah diketemukan pada cecak? Cecak ada racunnya, kawan. Nah, ya setahu kita hewan biasa ya. Wallahu alam. Butuh pembahasan. Hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nuhiya minad dawab la yuqtalna. Arba'atun minad dawab la yuqtal. Ada empat macam hewan yang tidak diperbolehkan seorang untuk membunuhnya. An-namlah, semut, wan-nahlah, lebah, wal hudhud. Al-hudhud burung. Ya. Namanya burung hudhud. Nah, burung ini mungkin di negara kita nggak ada. Nah, dia burung kecil, ya. Nah, tubuhnya kecil, lebih kecil dari burung merpati. Tapi punya mahkota di atas kepalanya, indah sekali. Nah, ada mahkota di bagian kepalanya. Ini burung al-hudhud, ya. Dan kisahnya ma'ruf. Bersama Sulaiman alaihissalam. Dan yang keempat, as-surat. Sejenis burung. Sejenis burung, wallahu'alam. Tentang ciri-cirinya. Maka keempat ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari hadis Abdurrahman bin Uthman al-Taymi. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Imam al-Nasai, Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah s.a.w. naha an qatli dhifda' kodok. Ya. Melarang untuk membunuh kodok. Bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang bunuh kodok lidawa. Walaupun mereka peruntukkan untuk dijadikan sebagai obat. Tidak diperbolehkan. Maka hadis-hadis ini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan tidak diperbolehkannya bagi kita untuk membunuh jenis-jenis hewan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ada terkadang sebagian ikhwan ya yang mengetahui bahwa lebah itu bisa mengobati. Akhirnya terkadang di antara mereka ada yang menangkap lebah lalu memasukkan tusuknya ke tubuhnya, iya. Nah, masukkan tusukannya itu, pisanya dimasukkan dalam rangka untuk pengobatan. Tapi wallahu alam bisawab, biasanya lebah setelah dia mengeluarkan pisanya itu mati, ya. Biasanya seperti itu. Ya, sehingga ini sempat ada beberapa ikhwah mengisykalkan permasalahan ini. Ya, mereka sempat melakukan dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk membunuh lebah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ini 6 pembahagian yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka berkenaan tentang hewan-hewan yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk memakannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تفضلوا حفظكم الله.